السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca surah Al-Ghasyiyah. Baik, kita minta peserta yang sudah hadir. Silakan baca Ibu Pak dulu ya, apa? Pak Reski ya. Silakan Pak Reski. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhun yawma'idhin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'aynin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idhin na'imah, lisa'iha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'aynun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariqu masfufah, wa zarabiyyu mabthuthah. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Artinya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah telah datang kepada engkau berita tentang hari kiamat? Wajah-wajah pada hari itu ketakutan, beramal dengan lelah, tetapi memasuki neraka yang amat panas. Diberi dengan air yang panas. Tusko itu maksudnya diberi minum ya? Diberi minum dari air yang panas atau mendidih ya, Ustaz? Tidak ada bagi mereka makanan kecuali dari duri yang tidak menggemukkan dan tidak mencukupkan dari rasa lapar. Wajah-wajah pada hari itu, Naimah ini penuh dengan nikmat. Ya, berseri-seri lah kalau bahasa ini simpelnya berseri-seri. Berseri-seri dengan usaha mereka yang diridhoi. Artinya mereka ridho dengan usaha mereka. Oh, itu usaha. Dengan mereka ridho dengan usaha mereka di surga yang tinggi. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia. Di dalamnya terdapat mata air yang mengalir. Di dalamnya terdapat sururun ini ranjang-ranjang. Ya, surut itu jamaknya sarir ya. Sarir itu kan ranjang. Ranjang-ranjang yang tinggi, yang tinggi dan ya, ya. Gelas-gelas yang tersusun yang, ya. Ya, tersusun betul. Tersusun. Nama Riku ini permadani ya, bantal-bantal ya. Ya, bantal. Bantal-bantal yang tersusun dan permadani yang terhampar. Apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana dia diciptakan dan kepada langit bagaimana dia ditinggikan dan kepada gunung bagaimana dia dipancangkan dan kepada bumi bagaimana dia dihamparkan. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, kecuali barang siapa yang berpaling dan kufur, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada kami tempat kembali mereka, dan atas kamilah hisab mereka. Arab 3 ya. Bismillah. Hal harful istifham bagaimana pada ya, Ustaz? Enggak lah. Huruf enggak bisa jadi apa-apa. Oh, oke. Okay. Kalau ijim baru dia harus jadi sesuatu. Tapi kalau huruf enggak perlu dibilang. Jadi apa? Baik. Ata fi'il madi. Fi'il madi al-kaf maf'ulun bih. Hadithu fa'il dari ata. Al-ghoshiyah dia maf'ul bih. Kemudian wujuhun. Sebentar. Ataka itu kaknya maf'ul bih. Hadithu fa'il al-ghoshiyah kan dia kasrah. Udah filai ya? Udah filai ya. Udah filai. Wujuhun muktada. Yauma yauma ini zorof. Izin udok ilai. Khosiatun khobar. Kemudian amilatun amilatun masuk khobar juga saja. Apa? Amilatun khobar juga. Ini kan lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin wajah-wajah kan? Iya. Jadi wajahnya itu tunduk, kemudian amilah, kemudian nasibah. Jadi amilah sama nasibah dua-duanya khobar ini. Oh, berarti dua-duanya khobar ya saja. Amilah khobar dan nasibah juga khobar. Nah. Udah tiga ayat. Oh iya, taib barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Oh iya. Taib Bu Azizah, ya silakan di Arab. Tasla narun hamiyah. Tasla fi'il mudhari. Fa'ilnya domir ya. Narun maf'ul bih. Hamiyah, na'am. Tusqa min aynin aniyah. Tusqa fi'il mudhari. Majhul. Min aynin jar majrur. Aniyah, na'am. Ini na'ipa'il ini mana? Ini semuanya balik ke wajah-wajah itu. Oh, enggak ada ya di sini ya? Ya, ini ya kalau kita mau apa detailkan ya berarti kan ini lagi ngomongin ahli neraka kan. Jadi ini adalah ahlun nar. Karena yang diberi minum dari air yang sangat panas adalah para penduduk neraka. Kayak gitu. Terus laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa fil madinaqis lahum jar majrur ta'amun. Lahum jar majrur sebagai khobarnya laisa. Sebagai khobar laisa ya. Ta'amun isim laisa illa min dhari'. Illa harfu istisna. Istisna. Nah, istisna ya. Istisna. Min dori jar majrur. Naam. Mustasnanya yang mana ada enggak? Min dori nanti kalau mau dilanjutkan jar majrurnya sebagai mustasna. Oh, iya. Ini min dori ini sebagai mustasna. La yusminu wa la yughni min ju'. La harfu nafin yusminu fi'lun mudhari. Fa'ilnya. Yang enggak mengenyangkan apa? Dori ya kan? Yeah. Atau to'am. Ya. Makanan, jadi makanan itu tidak mengenyangkan, ya, tidak pula mencukupkan dari kelaparan. Ayo lanjut. Yeah. Wa harfu atfin la harfu nafin yukni fi'lun mudhari'. Mudhari lagi ini fa'ilnya wujuh. Sama yang tadi. Hah? Enggak. Ini kan ya? Kita lagi ngomongin makanan kan? Oh iya, sama lais menu. Jadi kembali ke ta'am. Iya ya. Ini ya. Atau dori ya. Iya. Minju jar majrur. Jadi ini domir mustatirnya buat gitu ya Ustaz ya? Iya. Wujuhui yauma idzin na'imah. Wujuhun mubtada yauma idzin yauma dzaraf zaman idzin mudhof ilai na'imah khabar awal. Sa'iha qadhiyah li jar majrur. Sa'i isim majrur ya. Haknya mudhof ilai. Qadhiyah khabar kedua. Ya, khabar kedua dari wujuh ya. Baik. Fi jannatin aliyah majrur. Aliyah ini na'at. La tasma'u fiha laghiyah. La sakunajin tasma'u fil mudhari. Domirnya apa? Fa'ilnya domir anta. Kemudian fiha jar majrur khabar sebagai khabar muqaddam. Laghiyah maful bi fiha ainun jariyah fiha jar majrur seperti sebagai khobar muqaddam ainun ainun mubtada muakhar jariyah na'at sama ini ya fiha sururum marfu'ah. Oh ya sama sama persis ya lanjut wa aqwabun mawdu'ah wa harfu 'athfin aqwabun kan mubtada atof ya atof ke sururun matup ini matup ya waw harfu atfin aqwabun matuf ala surur kemudian mubtada na'at wa namariqu masfufah wa harfu atfin namariqu matuf ala surur sama. Kenapa enggak wana marikun? Wana riku masfufah. Ya, maksudnya kenapa enggak? Enggak tamim. Oh, itu mutarif ya? Kenapa garu mutarif? Ya. Ini apa termasuk apa ya? Mutarjumah ya? Iya, betul ya. Wazannya awal ya. Baik. Mafa'ila. Masfufah, na'at. Wazarobiyu, mabdutah. Zaro wa harfu atfin zaro bi ini sama kayak tadi ya harfu maftuh kemudian maftuhnya na'at apala a alhamzah alhamzatu Jadi itu istifham itu ada huruf, ada isim ya Ustaz ya? Ya, istifham itu hukum asalnya kalau, dia adalah kalau isim. Tadi itu yang hal huruf istifham, kalau hal. Istifham itu yang huruf hanya dua Bu, hal sama hamzah. Selebihnya semuanya isim. Aina, man, ma, kaifa, itu semuanya isim. Tapi kalau hal sama hamzah, ini dua istifham yang huruf. Huruf. Ini huruf ya. Harfu istifham. Fala, fa, harfu harfu atfin ya. Ya, boleh. La, harfu nafyin. Yang zuruna, yang zuru fi'lun mudhari. Fa'ilnya wawu jama'ah. Ila jar majrur. Ila jar majrur. Ya, ibili isim yang dimajrurkan. Kaifa, hal, kulipot. Kaifa ini hal benar. Kaifa kan dia isim istifham dia. Oh iya, isim isim istifham sebagai hal. Tapi memang benar sebagai hal ya. Kulipot. Kulipot fi'il mati majhul ya. Iya. Domir naib fa'ilnya. Iya. Nah. Wa ila ini sama juga ya. Wa ila sama ikaifa rufi'at wa harfu atfin ila jar majrur asma'i isim yang dimajrurkan kaifa kaifa hal. Hal. Hal. Isim istifham sebagai hal. Isim istifham sebagai hal rufi'at fi'il madi majhul. Fa'ilnya naib fa'ilnya domir mustatir hiya. Kembalinya ke asama ya. Kembalinya ke asama. Wa ilal jidari ya. Ini sama terus ya. Sama sampai 20. Kepasir, sehat. Berarti sekarang pada akhir. Ya, pada akhir. Pak harfu istinaf zakir. Zakir itu fil amr. Fil amr fa'ilnya anta. Inama inna harfu taukid wa nasbin ma istifham sebagai Bu. Eh? Kalau inama udah jadi paket dia. Oh, satu paket ya. Apa dia namanya? Udah sering kita orang-orang. Ini apa ini inama punya? Iya, makanya apa namanya? Ada tuh hasrin ya. Ada tuh hasrin. Ada tuh hasrin. Oh, ini satu paket. Hasrin. Anta mubtada mudzakir khobar. Lasta, lasta itu fil madi naqis ya. Fil madi naqis sebagai isim laisa. Sebagai isim, letaknya ini sebagai isim laisa. Catatan kelihatan. Letaknya sebagai isim laisa. Alaihim jar majrur bimusaitir jar majrur sebagai khobar laisa. Khobar Laisa. Nah, atas. Nanggung, Bu. Ya illa ma tawalla wa kafar illa harfu istithna. Istithna. Man isim mausul. Man ini apa sih fungsinya ya? Man. Kalau ada illa setelahnya apa? Itu mustasna tadi. Nah, jadi man isim mausul sebagai mustasna. Oh. Ini dia betul gitu ya. Isim mausul sebagai mustasna. Tawalla fi'il madi fa'ilnya domir mustatir huwa ya. Tawalla. Baliknya ke man? Mana? Filenya kemana ya? Filenya mana? Anta ya? Man dong, lagi ngomongin mana sih? Tawala bukan? Tawala itu fi'il madi tanya asli Bu. Tawala ya tawala, jadi bukan. Oh tanya. Iya iya iya. Keder nih. Tak iya ya. Kalau ada tak dikirain anta gitu. Iya iya. Ini mah fi'il madi mah bukan ya? Kalau fi'il mudhari kan betul ya. Jadi memang asli tanya bukan tak mudhara bukan. Jadi ini fa'ilnya apa? Man. Kuah, iya ya? Kan kecuali kuah, siapa yang keman. Membangkang. Tapi kan tawala ini yang membangkang siapa kan sebaiknya keman. Iya. Pak Ustaz. Pak kafar wa harfu atin kafaro fi'lun madin fa'ilnya dhamir huwa. Sama kembali keman juga ya? Iya sama. Wa yu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Fa harfu harfu atfin yu'adzibu fi'il mudhari. Iya. Fi'il mudhari u-nya maf'ul bih. Fa'ilnya tadi ya, fi'il mudhari fa'ilnya man tadi. Huwa ya, dhamir mustatir huwa. Entar dulu siapa yang mengazab? Allah bukan? Allah. Oh iya, ini ada ya. Udah di buletin ini domahnya masih enggak. Allah ini ya. Fa'il ini domah di sini ya Allah. Allah sebagai fa'ilnya. Kemudian hu-nya tadi al-ha'u maf'ul bih Allah sebagai fa'il. Lafzul jalalah sebagai fa'il. Al-'adzaba ini maf'ul mutlak. Iya, maf'ul mutlak itu. Akbaro na'at. Nah. Inna ilaina ya bahum. Inna harfu. Apa tadi harfu? Taukidin. Taukid wa nasbin ya. Masih lupa terus. Ilaina jar majrur. Kemudian sebagai khobar. Sebagai khobar muqaddam. Ya bahum. Khobar muqaddam dari inna maksudnya. Inna. Ya bahum ini sebagai isim inna isim muakhir inna summa harfu atfin inna harfu nas harfu taukid wa nasbin alaihim alaina jar majrur bisa bahum ini sebagai tadi sama kayak tadi sebagai khobar muqaddam dari inna yang alaina. Kemudian isabahum sebagai isim mu'akhor inna. Ya, hukumnya? Hukumnya, oh iya ini isabahum. Mudhof ilaih. Ya, baik ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Jazakallahu. Baik, Pak Abu Rafif ya. Nah, Ustaz. Kita baca tafsirnya sudah. Nah. Hal ataka ayyuhar rasulu khabarul kiamati allati tagshan nasi bi ahwaliha. Anas jadi apa? Nasa ya, makul bin ya. Tagshan nasa bi ahwaliha. Tarjimnya, apakah sudah datangkah kepadamu wahai Rasul khabar kabar tentang kiamat yang tagshan nas ini apa caranya menutupi manusia dengan ketakutan mereka gitu saja. Ya, jadi menyelimuti manusia dengan ketakutan mereka. Kemudian wujuhul kufaru yauma idzin wujuhul kufari kufari yauma idzin dalilatun bil azabi mujahadatun bil amali mut'ibatun tusibuha narun syadidatu tawahuji tusqa min ainin bagagot balagot muntaha al-haroti. Naam. Laisa la sahabin nari tu'aman illa min nabatin zi syaukin. Laisa li ashabin nari tu'amun. Kalau tu'aman ada alifnya, Pak. Tu'amun illa min nabatin. Tu'amun illa min nabatin zi syaukin la syiqo bil ardi. Zi syaukin la syiqo bil ardi. La syiqo bil ardi. Wahuwa min syarit tu'ami wa akhbati. Nama. Wa akhbatihi. La yusmana. La yusminu. La yusminu badanun. La yusminu badana sahibihi. Sahibihi minal huzali. Naam. Wa la yasuddu jau'ahu waromakohu. Waromakohu. Ajarnya wujuhul kufar, wajah-wajah mereka orang-orang kafir, yauma idzin dalilatun, pada hari itu dalilatun bil azab, tunduk karena azab. Dalilah itu ya, terhina ya. Terhina jadi. Kalau tertunduk itu maknanya bisa positif ya. Tapi kalau dalilah itu tersendiri tertunduk hina ya. Naam, Ustaz. Naam. Diadakan bil amali kemudian bekerja keras itu saja bila amali ya, ya, dan melelahkan gitu saja, bersusah payah dengan amal, bersusah dan melelahkan tusibuha kemudian ditimpakan kepadanya narun syadidat, api yang sangat panas dan menyala gitu saja, tawah hujan ya. Kemudian tusko min ainin, kemudian ia diberikan minum dari mata air al-haroro yang sangat panas gitu saja, air yang sangat panas gitu. Iya, jadi maksudnya diberi minum dengan air yang panasnya itu udah yang paling tinggi, paling karena tinggi. Muntah tadinya udah paling mentok. Tidaklah bagi golongan neraka itu amun diberikan makan kecuali dari nabatin tanaman zi syaukin yang berduri dan suku bil ardi yang bercampur dengan tanah gitu saja. Lasekin yang nempel ya, yang nempel. Yang menempel, yang menempel dengan tanah gitu. Wahwa min syarril qa'amil wa khabasu, dan itu adalah seburuk-buruk makanan gitu saja. La yusminu tidak menggemukkan badannya dan sahibihi minal husni, dan apa ini maksudnya sahibihi minal husni, kurus nih kan, jadi kurus sahibin maksudnya gimana sih? Iya, saudaranya dari kurus gitu maksudnya. Sahib itu bukan saudaranya, maksudnya penghuni neraka. Jadi ya makannya itu enggak membuat dia gemuk. Iya ya. Huzal itu dari kekurusan, dari kurus dari gitu ya. Nama. Wala yasuddu jawahu maqam, dan tidak dapat menutupi rasa laparnya. Nah. Lanjut saja. Ganti sama yang lain ya. Ganti. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Tapi selanjutnya Ibu Dahyalis ya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhul mu'minina yaumal kiamati zata ni'amati. Zatu ni'matin. Lisa'iha fit dunia bitu'ati radiyatin radiyatun fil akhirati Fi jannatin rafi'atil. Kan dia naat. Fi jannatin rafi'atil makani. Jannatin rafi'atin makani. Wal makanat wal makanati. Makani, Ustaz. Benar. Iya, rafi'atil makani wal makanati. Latas ma'u fiha kalimatun lagwi. Kalimatan Bu, maful bi. La tasma'u fiha kalimata lagwin wahidatin. La tasma'u fiha kalimata, Ustaz ya? Nah. Kalimata. Kalimata. Kalimata, ini yang lagwi. Mudah pilih, ya, lagwi benar. Lagwi wahidatan. Lagwin wahidatin. Lagwin wahidatin. Sudah. Kan wahidah ini nanti ke kalimah ya. Berarti la tasmiya kalimata lagwin wahidatan. Wahidatan. Nah. Fiha ainun tata dipak. Ini wazan fi'il mudhari mana ada yang begitu? Ya tafa'alu berarti tata fa'alu. Iya. Tata dapaku. Naam. Tata dapaku mia huha. Fiha sururun aliyatun wa aqwabun makdudatun lisyaribini. Sharibina. Itu kan nama mudakar salim, Bu. Yang mudakar salim mah jangan dikasroin. Lisyaribina. Lisyaribina. Naam. Wawasa ada masfu. Wawasa idu. Wawasa idu masfu fatun. Naam. Al-wahidatu janabal akhiri. Al-ukhra, Bu. Al-ukhra. Jamba ya, di samping. Jamba yang di samping, jamba. Wabasutu kasiratun wabasutu kasiratun mafrushatun. Mafrushatun. Masya Allah nih ya, indah banget surganya. Ayo Bu, di terjemahin. Wajah-wajah orang mukmin orang pada hari kiamat penuh dalam kenikmatan karena usahanya di dunia dengan ketaatannya karena ridhonya dengan akhirat gitu Ustaz diterjemahkan. Radiyatun fil akhirati. Iya. Yeah. Fi jannati. Gimana Ustaz? Iya, benar. Terus fi jannati rafi'ati dalam surga yang tertinggi dan tempat dalam surga yang kedudukannya tempat dan kedudukannya tertinggi. Iya betul. La tasma'u fiha tidaklah dia mendengar di dalamnya kalimat yang kata-kata yang sia-sia sesuatu walaupun hanya satu kata. Walaupun hanya satu kata. Fiha ainun tata da paku di dalamnya mata air menyembur airnya. Nah. Fiha sururun aliyatun di dalamnya tempat tidur tempat duduk yang tinggi. Wakwabun dan gelas-gelas ma'adat dihidangkan bagi orang yang minum. Nah. Wawasa idu dan bantal-bantal yang tersusun mas fufatun. Nah. Al-wahidatu jambi ukhra. Jambal ukhra. Al-wahidatu jambal ukhra. Ini terjemahkan gimana Ustaz ya? Iya maksudnya berdampingan satu sama lain. Oh, berdampingan. Mm-mm. Berdampingan satu sama yang lain. Wa basutu kathirun mafruratun mafrushatun. dan bantal-bantalnya banyak dan bantal-bantalnya menyenangkan. Busat itu permadani ya. Dan banyak permadani-permadani mafrusah yang bertelekan apa namanya? Ranjang-ranjang gitu. Jadi kalau bayangkannya itu kayak itu loh, apa namanya? Sofanya orang Arab. Pernah lihat kan? Jadi ya, permadaninya ditaruh di atas sofa-sofa gitu. Masa terbaliklah, permadani dulu baru sofa-sofa gitu. Jadi baik. Permadaninya banyak. Gimana contohnya permadaninya? Iya, bertelekan dipan-dipan gitu. Oh, bertelekan dipan-dipan. Afala yanzuru kafiruna al-mukazibuna ilal ibili. Maka apakah tidak kamu memperhatikan wahai orang kafir dan orang yang mendustakan terhadap unta? Kaifa khuliqat, bagaimana dia diciptakan? Hazal khuluqil ajibu. Ini adalah penciptaan yang ajaib. Ajaib atau apa, Ustaz? Wa illa samai kaifa rubi'at. Ini dibaca dulu aja, abis itu baru terjemahin setelah itu. Wa illa samai kaifa rubi'at. Hazar rofa al badi'u. Wa ila jibalu kaifa nusibat. Wa ila jibali. Wa ila jibalu. Wa ila jibali kaifa nusibat. Fahasola biha sabata. Lil ardi wa is taqarrar walis tiqrari wa ilal ardi kaifa busitat wa muhidat daya apala maka apakah tidak kamu memperhatikan, wahai orang kafir dan orang-orang yang mendustakan terhadap unta, bagaimana khuliqat dia diciptakan. Hazal khuliqal ajibun. Hazal khuliqal ajibu ya. Bagaimana makhluk yang ajaib ini diciptakan. Bagaimana makhluk yang ajaib ini diciptakan. Wa ila sama'i kaifa rufi'at. Dan bagaimana langit ditinggikan. Hazar rofa'ul badi'u. Ini adalah ketinggian yang sempurna. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana gunung-gunung ditegakkan. Fahasola biha sababal lil ardi. Maka menjadikannya dengan jibali tadi kestabilan terhadap bumi. Dan istiqoror apa Ustaz? Ya kekokohan ya. Oh kekokohannya. Wa ilal abdi kaifa busitat wa muhidat. Dan bagaimana bumi dibentangkan dan diratakan. Faiz ayyuhar rasul al mu'ridina bima ursilta bihi ilaihim. Wala tahzan ala i'raduhum. Masa ada ala i'radu sih? Apa masa? Ada ala kan? I'radihim. Naam. I'radihim. Ala i'radihim. Innama anta wa'izun lahum. Innama anta wa'izun lahum laisa 'alaika ikrahihim ala ikrahuhum. Ikrahuhum ala iman. Maka ingatlah wahai Rasul, mereka yang ridho dengan apa yang dikirim terhadap mereka. Ini bukan ridho Bu, malah menentang ini mah. Al-Mu'ridin itu menentang. Al-Mu'ridin menentang. Oh bukan dari ridho ya Ustaz ya? Ridho mah enggak ada ainya, Bu. Oh iya iya. A'rodo ya dari A'rodo yuk ridho. Oh dari A'rodo. Orang-orang yang menentang dengan apa yang telah diutus terhadap mereka. Wala tahzan. Dan jangan kamu takut terhadap i'rodihim. I'rodihim apa Ustaz ya? Iya, jangan bersedih atas pembangkangan mereka. Ini dari kata a'rod yang tadi. Jangan kamu bersedih. Pembangkangan. Innama anta wa izun lahum. Sesungguhnya kamu peringatan bagi mereka. Laisa alaika ikrohukum ala iman. Laisa itu bukanlah atas mereka membenci terhadap iman. Gimana itu maksudnya? Bukan tanggung jawab kebencian mereka terhadap iman gitu. Kan laisa alaika maksudnya yang bukan itu atasmu kan. Jadi kebencian mereka itu bukanlah salahmu gitu. Yang ala imannya? Iya, kebencian mereka kepada iman bukanlah kesalahan kau, wahai Nabi Muhammad. Kan ini tafsir ini kan, lasta alaihi minum usaitir. Iya. Kebencian mereka terhadap iman dan terhadap Islam bukanlah salahmu. Karena memang tugasmu hanyalah muzakir. Iya, oh, gitu. Iman mantap muzakir ya. Tanggung, Bu. Lakin nalazi a'rodo an tazakir antaskiri walmu izoti wa asarro ala kufrihi fayu azibullahu adzaba syadidi finnari al adzaba syadida finnari adzaba syadida finnari. Akan tetapi orang yang membenci terhadap tazkiri apa kesucian atau tazkiri peringatanku. Oh itu ianya sudah dihilangkan ya Ustaz ya tazkiri gitu. Emang aneh bilang soalnya ibu bacanya ada tazkirinya sih aneh pikir ada ianya. Jadi akan tapi orang yang berpaling dari peringatan dan juga pelajaran terus pakai ku. Oh, peringatan saja. Dan mau izotin pelajaran. Pelajarannya. Wa asorro. Wa asorro apa Ustaz? Dan bersikeras. Oh, bersikeras terhadap kekafirannya. Bukan, terhadap kufri apa Ustaz? Iya, benar-benar. Terhadap kekafirannya. Maka Allah menghazab. Maka Allah mengazabnya dengan azab yang sedih di neraka. Taib. Inna ilaina marji'uhum ba'dal mauti thumma inna alaina jaza'uhum 'ala ma 'amilu. Sesungguhnya bagi kamu marji'uhum kami ilaina itu kami Bu. Sesungguhnya bagi kami tempat kembali mereka sesudah kematian. Kemudian sesungguhnya kepada kami balasan mereka atas apa yang mereka kerjakan. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu. Baik. Al-Ghashiyah. Jadi hari kiamat itu diberi nama dengan Al-Ghashiyah karena ya, kengerian hari kiamat itu meliputi seluruh manusia, bisa menyelimuti seluruh manusia dengan ketakutan, dengan kengerian dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyah? Apakah telah mendatangimu, telah sampai kepadamu berita tentang al-ghasyah? Berita tentang hari kiamat yang menyelimuti. Wujuhun yauma idzin khasyah. Pada hari itu wajah-wajah tertunduk hina. Ini deskripsi dari keadaan orang kafir ya. Orang kafir itu ketika ya hari kiamat tiba, ya kemudian mereka dibangkitkan untuk menemukan hisab dan balasan atas perbuatan mereka, atas kekufuran mereka, wajah-wajah mereka itu tunduk karena hina, ya. Jadi bukan tunduk yang patuh, tapi tunduknya karena hina. Zalilatun ya kalau dari tafsirnya. Aminatun nasibah, bersusah payah dan lelah. Jadi wajah mereka tunduk, kemudian tampak susah payah di wajah mereka, dan tampak pula kelelahan di wajah mereka. Kenapa? Karena mereka disibukkan dengan azab dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini adalah balasan yang setimpal atas kekufuran mereka di dunia. Tasla naran hamiyah. Mereka masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Ya. Tusqa min aynin aniyah. Mereka diberi minum dari air yang mendidih. Ini gambaran azab di neraka. Salah satunya, mereka diberi minum dengan air yang mendidih. Ya, tentunya ini akan menghancurkan organ dalamnya. Saking panasnya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak mendapatkan makanan kecuali ya dari duri. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang mana duri tersebut itu tidak membuatnya gemuk, tidak pula membuatnya merasa cukup dari kelaparan, tidak mengenyangkannya. Ini gambaran penduduk neraka. Ya wal iyadu billah. Semoga Allah bebaskan kita dari nerakanya Allah Azza wa Jal. Ya. Allahumma inna nas'alka jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon, kami minta kepadamu surga dan kami berlindung kepadamu dari kemurkaanmu dan dari nerakamu. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai menjelaskan sifat para penduduk neraka, lalu Allah melanjutkan dengan sifat para penduduk surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujuhu yawma idzin na'imah, wajah-wajah mereka, yaitu para penduduk surga, pada hari itu penuh dengan kenikmatan, berseri-seri. Lisa'iha radiyah, karena dia ridha, ya, dengan usahanya di dunia. Dia ridha dengan amalan salehnya di dunia. Ini keadaan orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ridha dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia berupa amalan-amalan saleh. Fi jannatin 'aliyah, mereka berada di dalam surga yang tinggi. Masya Allah. Tinggi ya dalam makna tinggi tempatnya dan tinggi derajatnya. Tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tasma'u fiha laghiyah. Tidak terdengar ya. Mereka para penduduk surga itu tidak mendengar laghiyah, ucapan yang sia-sia. Ya. Kalau di bumi ya, manusia sering mendengar ucapan buruk ya, hinaan, celaan, fitnah, ghibah dan seterusnya. Adapun di surga semuanya ya baik ya. Makanannya, minumannya, pembicaraannya semuanya dikelilingi dengan hal-hal yang menyejukkan mata, memanjakan telinga ya. Fiha ainun ya, fiha ainu jariyah. Di dalamnya terdapat mata air yang mengalir, masyaallah. Ya, ini gambaran surga. Di surga itu ada mata air yang mengalir. Kita ya di dunia kalau pergi ke suatu tempat kemudian kita melihat ada mata air itu masya Allah ya, itu sangat menyejukkan mata ya. Seperti alhamdulillah di sini di Kampung Bahasa Arab ya Bogor ini masya Allah, itu kalau kita melihat mata air yang terus mengalir dengan jernihnya itu sudah merupakan kenikmatan tersendiri. Bagaimana lagi kalau itu mata airnya di surga, masya Allah. Fiha sururum marfu'ah. Di dalam surga itu ada ranjang-ranjang yang ditinggikan. Wa akwabu maudu'ah. Dan gelas-gelas yang diletakkan, yang disiapkan siap minum ya. Wa namariqu masfufah ya. Dan bantal-bantal yang disusun. Wa zarabiyyu mabsusah dan karpet yang dibentangkan. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ya, jadi sampai di ayat yang ke-16 itu selesai gambaran tentang surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, masyaallah. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Nah, ini merupakan ajakan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menentang ajarannya agar mereka bertafakkur, agar mereka memikirkan ya bukti keberadaan Allah melalui ayat kauniyah. Karena seseorang itu bisa melihat bukti ya keberadaan Allah Subhanahu wa taala dari dua hal. Ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah berarti ya penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya sendiri dan tentang ajaran Islam di dalam Al-Qur'an. Ayat kauniyah yaitu kita melihat bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang kafir itu untuk berpikir. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak mau melihat kepada unta ya bagaimana ia diciptakan? Karena memang unta ini termasuk hewan yang ajaib ya. Hewan yang bisa bertahan di ganasnya dan panasnya padang pasir. Ya bisa tidak minum berminggu-minggu. Bermodalkan punduk yang dimilikinya. Ya mampu menyimpan air. Artinya, ya yang menciptakan unta tentulah zat yang maha kuasa. Yang dengan kekuasaannya bisa menciptakan hewan yang ajaib semisal unta. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan lihatlah kepada langit bagaimana ia diangkat. Ya, bagaimana langit bisa tetap di atas, padahal gak ada tiangnya. Padahal manusia itu ya genteng kalau gak ada tiangnya. Atap tanpa tiangnya gak akan bisa. Tapi lihatlah langit ya yang sangat luas itu, bagaimana bisa ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang. Dan ia tetap dalam tempatnya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan lihatlah kepada bumi bagaimana ia dihamparkan, bagaimana ia dibentangkan. Afan, wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihatlah kepada gunung-gunung bagaimana ia ditancapkan sehingga menyebabkan kestabilan dari bumi ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana ia dibentangkan sehingga manusia bisa tinggal di atasnya. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya, ini adalah perintah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, maka berilah peringatan. Innama anta mudzakir. Sesungguhnya engkau hanyalah seorang yang memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Ya. Laisa alaihim bimusaitir. Kamu tidaklah berkuasa atas mereka. Artinya ini adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah bahwa tugas seorang nabi, tugas seorang rasul adalah menyampaikan risalah. Ya, menyampaikan, menjelaskan syariat Islam. Kalau diterima alhamdulillah. Kalau tidak diterima, maka itu bukan ya urusannya Rasulullah, karena yang memiliki hati adalah Allah Azza wa Jalla, ya. Yang memiliki hati itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah yang Maha menentukan. Allah Maha yang Maha menetapkan siapa yang beriman dan siapa yang kufur, ya. Dan ini bisa kita ambil ibrahnya bahwasanya kita kalau melihat ada saudara kita, anggota keluarga kita, teman kita yang menyimpang, artinya masih suka bermaksiat, masih suka berbuat dosa, maka kita harus dakwahi. Kita harus ingatkan. Enggak peduli dia mau terima atau enggak, yang penting kita sampaikan. Karena tugas kita adalah menyampaikan dakwah. Tugas kita menyampaikan kebenaran. Adapun hasilnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya banyaknya orang yang berpaling dari dakwah kita, itu menyurutkan semangat kita. Jadi ini maksud ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghibur bahwa ya banyaknya orang kafir yang mengingkari kebenaran Allah, kebenaran Rasulullah, kebenaran Islam, jangan membuat putus asa. Karena tugas seorang da'i, ya tugas seorang Rasul, itu adalah menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hasilnya, ya, ini kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang nabi seperti Rasulullah saja ya, enggak bisa membuat paman kesayangannya beriman, yaitu Abu Thalib ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nabi saja ya bisa tidak berhasil dalam dakwahnya, apalagi kita manusia biasa, tentu ya lebih mungkin lagi untuk gagal dalam dakwah. Tapi intinya adalah kalau kita ya mengetahui adanya suatu kemungkaran, adanya teman, tetangga, saudara yang melakukan sebuah keburukan, nasihati. Jangan bosan untuk menasihati. Ya. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Illa man tawalla wa kafar, ya, kecuali orang yang membangkang dan kafir, ya. Fayu'adzibuhu Allahul adab al-akbar, maka Allah akan adab dia dengan adab yang sangat besar, dengan adab yang sangat pedih. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada orang-orang kafir itu, ya silakan saja di dunia ini kalian membangkang, kalian kufur, kalian lari dari kebenaran, kalian menyimpang, kalian menjauh dari kebenaran. Tapi ingat, ya, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya ya mereka akan kembali kepada kami, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak akan ada yang bisa lari, ya. Mungkin di dunia bisa lari, tapi di akhirat semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya hisab mereka atas kami, ya. Jadi ini adalah ancaman ya kepada orang-orang kafir. Silakan aja kalian di bumi ini, ya di dunia ini kalian menentang, kalian lari, kalian menjauh, tapi ingat, kalian akan kembali dan kalian akan dihisab. Setiap penyimpangan, setiap kekufuran pasti akan mendapatkan azabnya, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, dan agar kita dihindarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya. Baik, nah, demikian materi untuk hari ini. Bagi antum yang punya pertanyaan silakan. Silakan yang punya pertanyaan. Alat banyak ya, takutnya ntar sampai lewat zuhur nih. Insyaallah besok aja lah ya, ala-ala sama. Baik. Baik. Silakan Bapak Ibu, ada yang punya pertanyaan untuk materi tafsir hari ini? Silakan Bu Marta. Assalamualaikum Ustaz. Tentang bimusaitir, lasta alaihim bimusaitir. Bimusaitir ini kalau di Quran terjemahan saya artinya orang yang berkuasa. Itu binya itu apa? Huruf jar apa gimana Ustaz? Iya, jadi kalau laisa itu ada format yang apa namanya? Isimnya itu dengan ba zaidah namanya. Misalnya kita kan kalau Ibu pernah belajar durusul lughah enggak? Huruf apa Ustaz? Durusul lughah. Belum. Atau di beberapa kitab bahasa Arab tuh ada yang Kalau misalnya kita mau bilang saya bukan siswa, kita bilangnya lastu bi talibin. Lastu bi mudarrisin. Kayak gitu kan? Lastu bi apa gitu. Nah, ini format yang seperti ini namanya baknya bak zaidah. Okay. Atau kalau kita mau detailkan ya jar majrur nanti dia sebagai khobar. Karena kalimat seperti misalnya lastu taliban ya, asalnya kayak gitu kan? Lastu taliban. Tapi bisa kita katakan lastu bi talibin. Saya bukanlah siswa. Lastu bi mudarrisin. Saya bukanlah guru. Lastu asalnya kan kalau lastu bi mudarrisin asalnya lastu mudarrisan gitu ya. Tapi ada uslub, ada salah satu bentuk ya format dari laisa ini, dia formatnya laisa plus bi ya. Kayak gitu. Sama kayak ini. Ini bisa aja kita ubah ke bentuk normalnya gimana? Coba Bu, bikin versi normal dari lasta alaihim bimusaitir. Belum ngerti Ustaz. Berarti laita musaitoran ya. Musaitoran ya. Kan bimusaitir kan? Kan versi normalnya itu berarti lasta musaitoran alaihim ya. Kamu tidaklah berkuasa atas mereka. Kayak gitu. Jadi baknya ini ya memang salah satu bentuk ya, uslub dari laisa. Seperti itu. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Silakan Pak Arsyani. Baik, Ustaz. Mau nanya ini, Ustaz, dalam mengi'rab itu kan karena kan ana nih awam nih, Ustaz, lagi i'rab-i'rabnya lagi belajar. Nah, misalnya kan yang fi'il-fi'il yang aslinya itu dia damirnya itu mustatir. Namun dalam kalimat itu nanti ada fa'ilnya. Itu dalam mengi'rab itu apakah didahulukan mustatirnya atau langsung dikatakan misalkan fa'ilnya ini fi'il, madi misalnya, damirnya mustatir. Tapi di kalimat itu ada fa'ilnya. Apakah disebut mustatirnya, Ustaz, atau langsung, karena kan belum misalkan dalam, kalau misalnya sama anak kan belum tahu. Kalau misalnya belum lihat semua kan belum tahu fa'ilnya itu yang mana. Ngerti gak, Ustaz? Assalamualaikum, Ustaz. Ya, jadi kita ambil contoh aja ya. Tasla naron hamia. Tasla ini kan fa'ilnya mustatir ya? Iya, Ustaz. Iya. Persani. Iya, iya, Pak. Kan masuk ke neraka ya hamia, maka di sini masuk itu butuh pada fa'il. Fa'ilnya ada di sebelumnya. Yaitu ya, para penduduk neraka ya. Ini kita katakan tasla ini ada fi'il mudhari selahu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ala apa. Jadi sebenarnya dengan kita mengatakan dhamir mustatir, di ujungnya itu harus disebutkan siapa pelakunya. Kayak gitu. Nah memang kalau nyerop itu harus jeli ya. Setiap mubtada harus cari mana khobarnya. Setiap fi'il, kalau dia fi'ilnya lazim, cari mana fa'ilnya. Kalau fi'ilnya muta'adi, cari fa'il maf'ul bihnya. Nah, hal-hal yang kita cari itu bisa jadi ada sebelumnya atau ada setelahnya. Jadi harus jeli memang. Lihat dulu setelahnya ada enggak yang rafa nih kalau fa'il, yang mansub kalau maf'ul bih. Kalau enggak ada, lihat dari sisi maknanya. Oh iya, tadi udah disebutkan di awal. Jadi memang harus menyeluruh, enggak bisa parsial, dia harus dilihat secara utuh. Kayak gitu. Ya. Jadi boleh Ustaz katakan dia mustatir, namun fa'ilnya ini gitu Ustaz. Iya, jadi sebenarnya nah, kalau kita hanya mengatakan dhamir mustatir huwa, dhamir mustatir ya, kan jadi enggak tahu siapa. Ya, kan tujuan kita adalah supaya tahu pelakunya siapa, objeknya apa, supaya kita paham maknanya. Karena kalau kita hanya mengatakan wa fa'ilu mustatir, iya mustatir, tapi siapa pelakunya gitu. Kan yang penting kita tahu siapa pelakunya. Ya karena salah dalam menentukan pelaku ya jelas akan mengubah makna kan. Makanya kalau sih kalau ngirap lebih suka kan ini mah irap-irapnya irap ringkas ya. Kalau irap ringkas, anda lebih suka langsung sebut aja fa'ilnya mana gitu. Karena lebih to the point. Kecuali kalau irap-irap yang panjang baru, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu wa yaudu ala baru sebut fa'ilnya kayak gitu. Ya ya. Oh. Thanks. Jelas, Pak ya? Ya, jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Mu'addah ya, mu'addah ini kan dari kata a'adda, dipersiapkan ya, jadi gelas-gelas yang dipersiapkan untuk diminum ya, dari kata a'adda, menyiapkan, maka mu'addah artinya dipersiapkan, itu artinya ya Pak, siapa nih nanya, Pak Bu Rafif ya, na'am. Taib ya, demikian pelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.